Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah kita sudah sampai pada episode ke-189 dan itu ada pada bab zakat. Kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari yang kita lewatkan di hari yang Senin kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي الإبل والبقر والغنم. دليل وجوبها في هذه الثلاثة الإجماع وغيره والمعنى في تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها وَكَثْرَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا مَعَ كَوْنِهَا مَأْكُولًا مَعَ كَوْنِهَا مَأْكُولَةً مَأْكُولَةً atau مَأْكُولًا nanti. فَاحْتَمَلَتِ الْمُوَاشَاةُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَبِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِهَا فِي غَيْرِهَا إِلَّا مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ خَاصٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ kata musannif Syekh Abi Syuja mengatakan fa'ammal mawashi, sedangkan yang namanya hewan ternak, fatajibuz zakatu, maka wajib itu zakat fi thalathati ajnasin minha, di tiga jenis hewan ternak saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat ya. Afif tuh kemarin enggak masuk karena sakit dia. Hari ini mungkin dia enggak masuk lagi, enggak hadir lagi karena masih kurang sehat. Fi thalathati ajnasin minha, dari tiga jenis saja. Jadi hewan ternak yang wajib zakat hanya tiga jenis hewan ternak saja. Wahia al-ibilu, yaitu unta, wal-baqaru, dan juga sapi, wal-ghanamu, dan kambing. Kambing dengan segala jenisnya. Ibil, unta dengan segala jenisnya. Karena ibil itu dalam bahasa Arab, unta secara umum, tapi kalau orang Arab tuh nyebut unta tuh dia punya nama khusus di setiap umurnya beda-beda. Iya kan? Kalau buat apa namanya? Bintu Makhon itu kan unta yang 2 tahun ya. Kemudian ada Bintu Labun gitu. Ada Hiqqah, ada macam-macam. Jadi namanya setiap umur beda-beda. Kalau kita unta bilang unta doang. Camel gitu ya. Nah, tapi kalau di bahasa Arab, unta itu setiap umurnya punya nama yang berbeda-beda. Wal-baqaru, dan juga sapi, dan segala jenis sapinya. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misnan dari Lombok. Pak Misnan dan Pak Jagat ini tetanggaan. Jangan-jangan serumah. Wal-ghanam, dan juga kambing. Dalil wujubiha fi hadhihi thalathah, dalil kewajiban zakat fi hadhihi thalathati, di tiga jenis hewan ternak ini, al-ijma', yaitu ijma', kesepakatan ulama. Artinya tidak boleh ada yang menyelisih. Nah, itu lagi penting tuh bahwa ijma itu versi jumhur ulama yang menyepakati adanya ijma. Karena di antara empat mazhab hanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak sepakat adanya ijma. Dalam arti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu walaupun itu salah satu riwayatnya, tapi itu banyak dipakai oleh ulamanya bahwa ijma itu tidak diterima kecuali ijma ushabah. Jadi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak menerima ijma kecuali ijma ushabah. Karena ijma setelah sahabat itu ijma yang sulit untuk diterima. Dalam arti tidak mungkin begitu ya. Akan sangat sulit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumhur ulama yang mengakomodasi ijma sebagai dalil, yaitu empat mazhab selain mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka sepakat. Man khalafal ijma asimun, orang yang menyelisih ijma, artinya dia keluar daripada ijma itu asim, itu berdosa gitu. Menyelisih ijma itu berdosa versi jumhur ulama yang apa namanya yang mengatakan ijma bagian daripada masadir syariah. Dan kalaupun ada ikhtilaf di dalam ijma itu, artinya Lombok Barat. Jadi ijma maksudnya gini, tadi mau ngomong apa tuh lupa. Ntar ketemu lagi, lupa nih mau ngomong apa. Jadi intinya bahwa dari empat madhab tuh Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun itu bukan kaul satu-satunya, tapi riwayat dari salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ijma itu kita tidak mengakui ijma kecuali ijma ushabah gitu. Kecuali ijma ushabah. Tapi jumhur ulama ijma itu ya terjadi bahkan setelah sahabat Nabi wafat pun ijma itu tetap terjadi sampai sekarang. Dan orang yang menyelisihi ijma itu dosa karena kata Nabi Muhammad la tajtami'u ummati 'alad-dhalalah. Tidak mungkin umatku itu bersepakat, berkumpul dalam satu kesepakatan yang sesat. Gitu. Jadi kalau ada ulama bilang begini, ulama sono juga bilang begini, ulama semua ijma, nah, maka pendapat itu tidak mungkin ada pada kesesatan. Makanya ya, kalau saran saya ya, bagi para, kalau orang awam sih nyantai-nyantai aja, ada beberapa pembelajar syariat itu yang kayaknya keren-kerenan gitu. Keren-kerenan dalam arti ada satu masalah yang masalahnya udah selesai, udah beres, wahyunya udah berhenti, tapi masih nyari dalilnya gitu. Buat saya tuh energinya habis sia-sia. Kenapa? Karena gak usah nyari dalil, mending yang pertama tuh dicari ijma dulu. Karena kalau udah ketemu ijma gak usah butuh dalil Al-Quran, gak usah butuh dalil sunnah, karena udah ijma udah beres gitu. Jadi kalau mau nyari masalah tertentu, cari yang pertama ijma'nya dulu. Ada gak ijma' dalam masalah ini dalam pendapat ulama? Kalau ada ijma' udah, gak usah sok-sokan nyari dalil, capek-capekin doang. Karena gak ada ujungnya gitu. Artinya ya udah ijma' udah beres. Kayak kemarin ya orang bilang, azan subuh masih boleh makan. Itu kan capek itu akhirnya. Capek, orang udah ijma, ada lagi orang haid masih boleh puasa, itu kan juga capek itu, orang udah ijma. Jadi pokoknya al ijma wa ghairuhu, nah, yang di samping ghairuhu itu maksudnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain ijma wa ghairuhu, selain ijma ya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi thalatha al ijma wa ghairuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi takhsisih wal ma'na fi takhsisih, dan ma'na maksud maknanya illah, sebab kenapa syariat fi takhsisih mengkhususkan tiga jenis itu saja, kenapa enggak ayam, kenapa enggak bebek, kenapa enggak soang, kenapa enggak angsa dan sejenisnya, tapi cuman tiga doang. Wal ma'na fi takhsisih, dan sebab illah fi takhsisih, sebab karena tiga khusus untuk tiga jenis itu tadi, kasrotuha. Karena kambing dan sapi serta unta itu kasrotuha, itu banyak. Populasinya banyak di antara kita. Wa kasrotu nama iha, dan banyak nama tumbuhnya, berkembangnya banyak gitu. Artinya berkembangnya tuh gampang. Miara kambing tuh nggak kayak miara ikan. Nyontohinnya ikan. Ini yang ngambil yang contoh yang deket aja. Ikan tuh ya, salah-salah ngasih makan dikit, dua hari tuh mati. Kan gitu. Airnya, pH-nya kurang asam dikit, mati dia. Gitu. Terus apa lagi? Ini ya, malam kita nyemprot baygon. Apa namanya? Minyak nyamuk gitu ya, biar nggak nyamuk jatuh itu ke apa namanya, ke akuarium, besok mati gitu. Burung juga sama tuh, ayam apa enggak apa juga sama, ayam apalagi gitu. Begitu kan, salah ngasih makan kena flu mati itu gitu. Tapi kalau kambing kasrotu nama iha, berkembangnya banyak, artinya orang miara kambing tuh nggak gampang mati lah gitu. Jadi udah dibiarin aja pinggir jalan, dia makan diri, jadi tuh kambing, sapi, unta begitu. Ya kecuali ada virus yang berbahaya, dan itu pun jarang-jarang buat kambing kan begitu. Itu maksudnya kasratu namaiha wa kasratul intifa'i biha, dan banyak diambil manfaatnya dengan, artinya manusia banyak memanfaatkan tiga jenis hewan tersebut. Ya untuk kepentingannya macam-macam. Ma'akauniha ma'kulatan. Di samping itu dia juga jadi makulah, jadi hewan yang bisa dimakan. Makulatan apa makulan? Ustaz Pak Jagat, Ustaz Zulkifli, Pak Iwan, makulahnya ada tak marbutonya apa langsung makulan gitu. Maka uniha maku, yang enak makulatan tak marbuton. Jadi salah satu illah, sebab yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni kenapa Allah syariat ini mengkhususkan tiga jenis hewan tersebut untuk wajib zakat. Pertama, dia populasinya banyak. Kemudian dia berkembangnya bisa banyak. Artinya kalau kambing tuh lahir bisa puluhan. Dan dia nggak gampang mati. Kemudian kasratul intifa, banyak dimanfaatkan oleh kita nih sebagai kebutuhan kita. Di samping bahwa dia adalah makanan kita juga. Ada tamar butuhnya, betul. Ada tamar butuh. Ma'akauniha ma'kulatan. Fahtamalat. Karena tiga sebab yang tadi. Atau empat ya. Tambah empat dia ma'kulatan. Fahtamalatil muwasa. Maka tersimpan di dalam tiga jenis tadi. Makna al-muwasa. Fahtamalat. Maka terkandung di dalam tiga jenis tadi. Al-muwasa. Al-muwasa itu. Bahasa enaknya itu. Keleluasaan. Cuman keleluasaan tuh kurang enak. Pokoknya jadi kayak kemarin tuh lebaran ya gitu. Kita ini orang tua pada pergi ke bank. Nukerin tuh duit di bank tuh, nukerin duit 5 ribuan. 1 juta ditukerin 5 ribuan kan jadi 200 lembar gitu. Nah, 200 lembar tuh kan jadi banyak. Karena jadi banyak begitu ya, maka kita punya semacam leluasa ngasih orang 5 ribu. Jadi ngasihnya tuh nggak mikir-mikir, nah, gampang 5 ribu gue masih banyak kan, 5 ribu gue masih ada 300 lembar lagi. Nah, itu namanya leluasa tuh. Nah, jadi apa kalau bahasa Indonesianya tuh, iya punya keleluasaan. Nah, kambing karena dia kambing itu adalah hewannya banyak, artinya orang zakat kambing tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ntar juga besok bunting lagi tuh kambing, terlahir lagi. Jadi gampang kok, kambing gue banyak kan begitu. Jadi ada ihtimalatil muasa. Orang yang punya tuh jadi punya keleluasan untuk memberikan. Dan itu salah satu syarat zakat kan gitu. Zakat tuh kan gak mau memiskinkan orang. Tidak mau membebani orang. Kalau harta itu sedikit kemudian diwajibkan zakat tuh kan beban itu namanya. Tapi kalau hartanya banyak dia wajib bayar zakat, orang nyantai-nyantai aja. Makanya kenapa kemudian uang rupiah kita sepakat uang rupiah sebagaimana Dr. Wahab Az-Zuhaili, uang kita ini borok wajuneh, rupiah, dolar dan seterusnya itu wajib zakat karena masih lunakdaini, dia sama seperti dua nakden, dua asman yaitu dinar dan dirham. Cuman kan kita berselisih soal nisabnya. Uang rupiah kita tuh makin nisab dinar, makin nisab emas, apa nisab dirham, nisab perak. Kebanyakan ulama termasuk Dr. Wahba dan juga Dr. Su Al-Qardawi kan bilangnya nisabnya makin nisab emas, nisab dinar. Kenapa? Karena kalau nisab dinar kan tinggi. Artinya orang kalau udah punya duit enggak kemudian ujuk-ujuk wajib zakat. Kenapa? Karena nisabnya tinggi. Kalau nisabnya tinggi berarti kan yang bisa, yang wajib bayar zakat duit itu ya karena dia memang punyanya banyak. Tapi kalau pakai nisab perak itu kan murah banget itu. Nisab perak itu berapa gram? Yang mungkin kalau dikonversi kira-kira cuman berapa? Enggak nyampe 7 juta itu. Tapi kalau pakai nisab emas, nah nisab emas itu kan 70 sampai 80 juta karena 85 gram kan ya. Maka karena yang banyak itulah muncul ada istilah ada makna di dalam itu namanya al-muasah, keleluasaan gitu ya. Jadi enggak khawatir ngeluarin duitnya begitu. Ada tam iya gitu ya. Begitu Fib, al-muasah namanya. Az-zakah au al-ihsan. Iya. Al-muasah berkembang. Apa Ustaz Maulana maksudnya itu maknanya apa? Ada teks tambahan. Maknanya ya. Al-muasa itu az-zakat wal ihsan. Iya berkembang, az-zakat itu kan berkembang dan perkembangan itu membuat orang jadi mudah untuk mengeluarkan karena baik. Bi khilafi ghairiha. Oh catatan kaki ya, al-muasa itu az-zakat. Betul, az-zakat itu kan berkembang wal ihsan dan juga bisa dengan itu orang bisa berbuat kebaikan. Bikira fi ghairiha berbeda dengan selain yang tadi, tiga tadi. Misalnya ayam, kan itu susah tuh ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang punya ternak ratusan ribuan. Terus kenapa enggak wajib zakat? Karena ternaknya ribuan, kan ada al-muasah. Dia punya mana al-muasah, tapi dia enggak punya mana mansus. Dia punya al-muasah, tapi tidak terdapat di dalam ayam tunas syari, teks syariatnya enggak ada. Jadi bukan cuma teks syariah, bukan cuma al-muasah, tapi juga harus ada teksnya. Ini kan Imam Taqiyuddin Al-Hisy sedang apa istilahnya ngorek begitu ya. Apa sebab sih kemudian syariat mewajibkan kambing, sapi, unta sebagai zakat? Sebenarnya kan jawabannya satu doang. Wahyunya bilang begitu. Kemudian dicari ilahnya, sebabnya, maknanya daripada ulama tentang kenapa kemudian syariat mewajibkan itu tiga jenis tadi. Nah, maka dicarilah kasratul intifa'u biha wa kasratu nama'iha wa kasratuha wa hiya ma'qulah dan seterusnya itu. Bi khilafi ghairiha, sebeda dengan selain tiga jenis. Wa bi annal asla adamu wujubiha fi ghairiha. Itu kan tadi nih baru diomongin. Wa bi annal asla, dan memang hukum aslinya untuk setiap hewan ternak adamu wujubiha, tidak ada kewajiban zakat fi ghairiha selain tiga jenis tadi, illa kecuali ma sabata bidalilin khasin, kecuali yang memang nyata ada dalil khasnya. Jadi dua sebabnya ya. Pertama ada teks syariat, ada dalilnya, yang kedua ada al-muasa begitu. Bidalilin dan dalil khas. Dalil khas itu maksudnya ya dalil khusus. Karena ada salah satu pendapat dari mazhab Imam Abi Hanifah. Orang yang ternak lebah, tawon, bukan tawon. Apa sih yang madu itu lebah kan ya. Orang yang ternak lebah juga wajib zakat dari nilai lebah, dari nilai madunya tersebut gitu. Jadi peternakan aslinya memang enggak ada wajib zakat kecuali dengan dalil yang khos. Nah, dalil khos itu ya tiga yang itu tadi. Begitu. Itu maksudnya. Qala, kemudian Imam Taqiyuddin atau Syabi Suja mengatakan wa syara'itu wujubiha, dan syarat wajibnya zakat hewan ternak sittatu asya, ada 6. Ini syarat wajib nih, bukan syarat sah. Belum ngomongin syarat, tapi wajibnya dulu. Wajib apa enggak nih gua zakat kambing gua? Wajib apa enggak nih gua zakat sapi gua? Nah, ada 6 syaratnya. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal hurriyatu, yang kedua bebas merdeka. Jadi dia bukan budak, al-milkul tam, dan milik sempurna. Nanti ada pembahasan tentang al-milkul dhaif. Jadi salah satu syarat sah, syarat syarat wajib zakat, dan ini untuk semua jenis harta ya, bukan cuman kambing sapi unta, yaitu al-milkul tam, memiliki secara sempurna. Karena ada harta yang kita miliki tapi kepemilikan kita tidak sempurna. Yang ketidaksempurnaan itu bisa terjadi karena mungkin ada di tangan orang, atau lagi disita, atau kita dicekal oleh pengadilan, macam-macam. Nanti dijelasin banyak gambaran bagaimana kepemilikan orang itu tidak sempurna. Al-milku tam wan nisabu, nisab hartanya sudah lewat nisab, wal haulu sudah melewati masa satu haul, wa saumu, saumu itu ini gembala, digembala, diangon, dilepas, enggak dikandangin. Artinya kalau kambing, orang miara kambing tapi kambingnya dikandangin, dan itu banyak di Jakarta, condet juga banyak tuh ya, orang punya kambing, miara kambing puluhan bahkan, tapi dikandangin, enggak pernah dikeluarin. Dia yang pergi pulang pergi itu nyari rumput, bahkan rumput bisa beli, taruhlah di. Nah, itu enggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu as-saum. As-saum itu digembala. Ya, yang kalau pagi-pagi orang bawa kambing ke sawah gitu. Terus dia nongkrong dah. Nongkrong sambil sholat duha. Habis sholat duha dia baca komi koping ho. Habis baca komi koping ho baru dia nandur sawah. Jadi di samping sawah sono kambingnya dibiarin aja gitu. Nanti sore dia pulang, kalian bawa pulang kambingnya. Itu yang wajib zakat, itu namanya saum, saimah di gembala. Tapi kalau yang dikandangin aja itu ma'lufah namanya. Ma'lufah itu artinya apa? Ma'lufah itu ya ma'luf, enggak dilepas gitu. Jadi dikandangin aja. Gitu. Jadi ada 6. Al-Islamu wal-hurriyatu wal-milkutamu wal-nisabu wal-hawlu wal-sawmu. Mata ijtama'at hadhihi syurut. Kalau ini terkumpul, syarat-syarat ini, 6 ini terkumpul, fala niza'a, maka tidak ada perselisihan, tidak ada perdebatan, fi wujubi zakati, di dalam kewajiban zakat. Wala allal ijma' dan rasanya, gitu. Al-ijma' umun akidun ala dhalik. Imam Taqiyuddin Alis ini ngomongnya kayaknya. Kayaknya sih ada ijma' ini terjadi di dalam hal ini. Maksudnya dalam syarat 6 ini ada ijma'. Beliau rasanya kurang mantep, dia kurang yakin, karena memang ada beberapa ulama yang tidak mensyaratkan adanya haul. Karena hadis haul itu memang diperdebatkan dari la zakata illa ma yahulu alaihi al-haulu, itu hadis Nabi Muhammad riwayat Imam Zabit Abi Dawud dan Tirmidzi, itu memang diperdebatkan oleh banyak ulama termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi. Belakangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, bukan belakangan, dulu lama. Maksudnya dia ulama belakangan yang mengkritik hadis tersebut, maka itu ada zakat profesi. Kan salah satu apa ini istilahnya, dalil yang dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi tentang zakat profesi itu kan karena dalil yang dipakai oleh jumhur tentang haul itu hadisnya dhaif gitu, kata dia begitu. Makanya zakat profesi juga bisa bayar tiap bulan, gak usah nunggu satu tahun. Ya pokoknya antarlah itu ya zakat modern gitu. Wala'allal ijma' dan rasanya ijma'. Nah, untuk apa? Sebagai bentuk penghormatan ya terhadap ulama yang melihat bahwa hadis haul itu tidak sepakat, termasuk juga definisi al-milkul tam. Al-milkul tam ini dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab yang berbeda, itu definisi yang beda gitu. Wala'allal ijma' mun'akidun ala dhalik. Wahtaraza syaihu dan Syekh Abi Syuja ihtaras itu mengecualikan bil islami dengan perkataan Islam, anil kufri mengecualikan orang yang kafir, kekufuran, orang yang berstatus kafir. Fal kafiru, orang yang kafir, in kana asriyan, kalau dia kafirnya asli, emang dari balik dia udah kafir. Fala zakata alaihi, maka tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat bagi orang kafir. Orang kafir enggak wajib zakat. Enggak juga, nanti kalau udah masuk Islam dia Ustaz punya harta yang kemarin, enggak wajib. Pokoknya kalau dia kafir dari Islam, ya kafir dari lahir, dari balik udah kafir, asli begitu, maka dia enggak wajib zakat. Beda kalau orang kafir yang murtad, dia udah balik begitu ya, Islam, dapat duit banyak, kebetulan bapaknya komandan. Ya komandan macam-macam lah, namanya komandan kan duitnya ada aja kan gitu. umur 30, 35 dimurtad gitu. Maka harta yang dari dibalik itu artinya yang dia punya ketika Islam tuh yang dia belum bayarin zakat, wajib zakat ntar kalau dia masuk Islam lagi. Kalau dia masuk Islam lagi. Kalau enggak masuk Islam, ya dia dituntut untuk kewajiban itu. Dituntut untuk kewajiban zakat. Lima fuhmi qawli Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa cuma orang Islam doang, orang kafir enggak? Lima fuhmi karena sebab apa namanya mafhum, apa konteks pemahaman yang kita ambil dari perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hadhihi faridatus sadaqah. Ini kan kata Sayyidina Abu Bakar, lau mana'uni, ketika beliau marah, lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu fi ahdin Nabi. Ini kewajiban zakat ni faridatus sadaqah, kewajiban sadaqah, maksudnya kewajiban zakat, sadaqah maksudnya zakat. Allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul wajibkan alal muslimin kepada seluruh orang muslim. Lau mana'uni iqala ba'irin. Kalau seandainya ada yang nolak, gua ambil, bahasa kita gitu. Kalau ada yang nolak, gua ambil untanya, gua ambil kambingnya. Kanu yu'addunahu fi ahdi Nabi, padahal dulu dia bayar ketika zaman Nabi. Nah, itu yang kita perang itu. Jadi dulu zaman Sayyidina Abu Bakar banyak orang yang nolak zakat. Karena sebab apa? Dianggap zakat itu kewajiban kepada Nabi. Dan Nabi-Nya udah gak ada, maka udah gak ada kewajiban lagi. Itu pun dulu karena Nabi Muhammad lagi masa dakwah, lagi masa perjuangan. Maka butuh asupan dana dan juga equipment. Equipment. Ada unta, sapi, dan sejenisnya. Sekarang udah gak lagi. Orang Islam udah banyak, khalifahnya udah kuat-kuat. Maka gak usahlah kita bayar zakat. Nah, Sayyidina Abu Bakar tuh bilang itu. Yang dulu bayar unta, dulu sama Nabi, sekarang kagak, biliatin. Bahasa kita gitu. Nah, itu mereka bukan cuma menolak zakat tapi mengingkari kewajiban zakat. Maka itu kan diperangi. Makanya bahasanya ulama itu kita lul murtaddin. Kan gitu. Sayyidina Abu Bakar tuh punya program, punya legacy, punya warisan tentang kita lul murtaddin, memerangi orang-orang murtad. Jadi mereka tuh murtad, memang keluar daripada Islam karena mengingkari kewajiban zakat. Dan mereka tuh banyak, makanya ada istilah, makanya Sayyidina Abu Bakar bikin pasukan, mereka tuh banyak. Ya kayak model sekarang, awalnya cuma seorang, kemudian orang lain, wah bagus nih pendapatnya, ikutlah. Wah bagus nih, akhirnya bikin grup WhatsApp. Udah bikin grup WhatsApp, udah kebanyakan Telegram dia bikin. Udah Telegram, mau di Facebook dia udah mulai muncul. Bikinlah kemudian masuk ke Kemenkumham, daftar komunitas penolak kewajiban zakat. Di gede, nah itu akhirnya bikin partai dia, partai penolak zakat, PPZ. Nah, itu kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Allati faradaha Rasulullah 'alal muslimin. Anna Sayyidina Abu Bakar bilang 'alal muslimin, berarti orang kafir enggak. Wali annal kafir, selain karena teks syariatnya tidak ada, wali annal kafir, dan juga karena orang kafir itu la yutalabu biha, itu tidak dituntut terhadap kewajiban zakat fi halil kufri, ketika dia dalam keadaan kafirnya. Wala ba'dal islami, dan juga setelah Islam enggak. Jadi orang kafir asli tidak dituntut untuk mengerjakan ibadah. Walaupun ini jadi perdebatan ulama ya. Jadi perdebatan ulama, apakah orang kafir dituntut untuk melakukan syariat atau tidak. Gitu ya. Lalu kalau dia nanti akhirat, lalu dihukumnya itu karena apa? Beberapa pertemuan kita sudah singgung bahwa orang kafir itu diminta oleh syariat untuk, jadi beliau juga mukhatab, mereka-mereka juga ditujukan oleh syariat terhadap perintah-perintah itu gitu. Hanya saja perintah itu terhalangi oleh statusnya. Jadi ketika dia ingin mengerjakan itu, maka dia harus berganti status, dan mereka dihukum di akhirat nanti ya, karena mereka meninggalkan syariat. Panjang perdebatannya. Fa'ashbahati sholah, maka zakat mirip seperti fa'ashbahati sholata, maka sama seperti sholat. Sholat orang kafir enggak, tapi kalau kita masuk Islam juga enggak. Artinya ketika masuk Islam enggak wajib qada yang ketika dia kafir. Wa'ammal murtad, sedangkan orang murtad, fala yaskutu anhu, maka tidak gugur kewajiban zakat atas dia. apa yang tidak gugur ma wajib alaihi, nah apa yang sudah wajib. Jadi bukan selama murtadnya itu dihitung bang, tapi harta yang udah wajib zakat nih, dia udah wajib udah lewat satu haul zakat, dia murtad, maka harta yang wajib zakat itu yang belum dibayar langsung kemudian dia kafir, itu tetap wajib bayar ntar kalau dia masuk Islam lagi. Fihi fil islami ma wajib alaihi fil islam, apa yang sudah wajib bagi dia ketika dia Islam. Wa in hala alaihi wa in hala al haulu ala malihi wa huwa murtad, kalau seandainya itu kan tadi kalau hartanya udah wajib zakat dia masih Islam, dia Islam nih hartanya udah zakat tuh banyak nih, kayak siapa ada tuh artis yang kaya banget terus masuk Kristen, masuk Kristen apa itu tahu nggak kenal kita tuh ke agamanya apa, pokoknya di Islam cakep agak hartanya banyak, itu kan wajib zakat tuh bertahun-tahun udah lewat setahun dua tahun, nah itu udah wajib zakat cuman dia belum bayar zakat, kemudian dia berteman sama orang gak bener, akhirnya masuk Kristen, masuk Buddha, masuk Hindu atau komunis atau gak beragama. Nah itu yang wajib zakat tuh wajib bayar, yang udah wajib zakat ya, yang udah wajib zakat itu wajib bayar kapan? Ntar kalau dia masuk Islam lagi wajib wajib bayar. Kalaupun dia mau bayar zakatnya ketika murtadnya juga sah-sah saja, karena kewajiban zakat kan apa namanya hukum wad'i. Halal haulu yang jadi amalihi wa huwa murtad. Kalau hartanya tuh apa namanya ketika dia murtad itu udah lewat haul. Contohnya beginilah. Dia punya emas 100 gram gitu ya. Akad dia awalnya 50 gram. Kemudian dia beli lagi 50 gram. Kan jadi 100 tuh. Nah, pas jadi 100 dia murtad gitu. 100 gram itu dapat tanggal 3 bulan Rabiul Awal 1442. 1442 kan berarti nanti zakatnya 1443 Hijriah Rabiul Awal. Nah, ketika di Rabiul Tsani dia kafir. Berarti kan di harta 100 gram itu dia Islamnya cuma 1 bulan doang tuh. 11 bulan belum. Nah, dia murtad. Bagaimana kalau harta itu haulnya ketika dia murtad? Bulan Rabiul Tsani, Jumadal Ula terus, tapi dia masih murtad. Fa fihi khilaf. Maka kewajiban zakatnya ada perdebatan. Faham ya Fib ya soal itu ya. Jadi ada harta yang udah wajib sebelum dia murtad, tapi ada harta yang haulnya jalan pas dia murtad. Ketika dia murtad tuh haulnya jalan. Gitu. Fa fihi khilaf, maka dalam masalah ini ada perdebatan. As-sahih, pendapat yang sahih, annahu yubna ala aqwali milkihi. Nah ini penting nih. As-sahih, pendapat yang benar itu, yubna, annahu yubna, bahwa apakah dia wajib atau tidak wajib zakat, yubna, itu bergantung kita dirikan pendapat wajib atau tidak wajibnya zakat ala aqwalin, atas pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i ada banyak, milkihi, tentang kepemilikan hartanya dia. Orang Islam punya emas, kita akui gak dia kepemilikan? Kita akui, karena kita akui, maka kalau kita beli emas dari dia, dia belinya dapat duit sah, kita dapat emasnya juga sah. Orang Islam punya kambing, dia jual, kita dapat kambingnya sah, dia dapat duitnya juga sah. Nah, orang kafir diperdebatkan oleh ulama tentang kepemilikan hartanya. Jadi, apakah orang kafir wajib zakat atau tidak ketika hartanya tuh lewat haul dan dia dalam keadaan murtad begitu ya? Itu bergantung kepada pendapat yang kita ambil tentang apakah kepemilikan orang murtad itu sah atau tidak. Kan gitu. Dia punya emasnya sah atau tidak sebagai kepemilikan dia. Itu maksudnya yubna ala aqwali milkihi. Kita dirikan pendapat wajib atau tidaknya wajib zakat bagi harta yang lewat haul ketika dia murtad begitu, kepada pendapat apakah dia punya kepemilikan terhadap harta tersebut ketika kafir. Dan itu menjadi perdebatan ulama. Wasahih, tapi pendapat yang sahih, ini pendapatnya Syafi'i, walaupun ini bukan Syafi'i juga, artinya ada beberapa ulama Syafi'i yang kita dapati bahwa kepemilikan orang kafir itu sah juga. Tapi ini Imam Taqiyuddin alaihi salam milihnya beda. Wasahihu anna ma lahu, yang pendapat sahih anna bahwasanya hartanya orang murtad itu mauquf. Hartanya orang murtad itu mauquf itu diskors. Ya mauquf itu kagak kehitung. Dia punya emas ketika Rabiul Awal 1442, 100 gram tuh. Maka 14 Rabiul Awal 1443 dia wajib zakat. Ah, tapi baru sampai Rabiul Tsani dia murtad. Berarti kan hartanya cuma sebulan doang tuh. Ah, maka Rabiul Tsani enggak dihitung bulan kedua terus karena mauquf nih skor sampai kapan? Sampai nanti dia masuk Islam lagi, katakan Rabiul Awal lagi, jadi setahun dia murtad. Jadi dia murtad kayak dijadwalin setahun gitu. Ah, maka Rabiul Awal yang 1443 itu bulan kedua, bulan ketiga terus gitu. Karena ketika dia murtad hartanya mauquf. Fa in ada ilal islami wajibat, kalau dia dah kembali kepada Islam wajibat, maka dia wajib artinya terusin lagi tahulnya. Wa illa, tapi kalau dia tidak masuk Islam ya fala, maka enggak ada kewajiban zakat. Itu maksudnya mauquf. Jadi tapi jadi perdebatan ya, karena banyak ulama juga yang menyebut kepemilikan hartanya orang non muslim itu sah juga gitu. tidak mauquf. Wahtaraz asy-syekh, dan Syekh Taqiyuddin Al-Isni juga mengecualikan bil hurriyah, dengan hurriyah, dengan merdeka, anir riqqi, daripada budak. Fala tajibu az-zakatu, tidak wajib zakat alal abdi, bagi orang budak, bagi hamba sahaya. Kalau bahasa buku-buku anak SD itu hamba sahaya. Hamba sahaya. Li'annahu, karena orang budak itulah milkalahu, dia tidak punya kepemilikan terhadap apa yang dia punya. Jangankan bajunya ya. Jangankan harta yang dia pegang, dirinya sendiri dia enggak paham. Dirinya sendiri dia enggak punya. Dirinya itu kan punya tuannya. Maka dirinya, diri budak itu kan harta bagi tuannya. Jadi tuannya bisa kasih orang, bisa jual dan seterusnya. Karena orang merdeka, orang budak itu tidak memiliki secara sempurna. Walau mallakahu sayyidu. Kalaupun seandainya mallakahu, lamnya ditasdid fi. Walau mallakahu, kalau seandainya mallakahu sayyidu, tuan yang ngasih nih buat lo nih harta, memberikan kepemilikan satu harta terhadap dia itu sayyid au ghairuhu, atau selain sayyid, ketemu orang di pinggir jalan, sampean budak mas, iya budaknya siapa, tuan fulan bin fulan, nah nih buat sampean, buat saya pak, iya buat saya, buat sampean, saya kan budak ya, enggak apa-apa ambil aja gitu. Kalaupun ada orang yang ngasih kepemilikan harta terhadap dia, baik itu tuannya atau selain tuannya, malan sejumlah harta, la yamlikuhu, dia tidak memiliki harta tersebut ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi harta yang dia pegang itu ya punya ininya, punya tuannya begitu. Wal mudabbaru wa ummul waladi qalqini. Wal mudabbar, mudabbar itu budak yang dubur. Budak dubur. Jadi dabar itu, mudabar itu budak yang dijanjikan merdeka ketika terus ada pesawat. Al-mudabar itu budak yang dijanjikan merdeka setelah wafat tuannya. Jadi namanya al-mudabar. Kenapa mudabar? Ya dari kalimat dubur. Dubur itu ujung hidupnya tuannya. Jadi orang yang dijanjikan oleh tuannya, in mutu, kalau saya mati nanti ente merdeka. Itu namanya al-mudabbar. Budak yang dijanjikan merdeka setelah tuannya wafat. Jadi dia enggak jadi harta warisan tapi bebas tuh. Itu namanya al-mudabbar. Wa ummul walad, dan emaknya anak. Emaknya anak tuh budak yang digauli oleh tuannya dan dia punya anak. Gitu. Budak kita punya budak perempuan. Ya, dan budak tuh sampai sekarang hukumnya masih ada ya Pak Iwan ya. Pak Iwan, budak tuh hukumnya masih ada, enggak pernah hapus. Jadi satu waktu iya kalau itu terjadi hukum budak masih ada. Siapa tahu kita punya budak kayak Gal Gadot gitu kan. Gal Gadot kan orang Israel tuh ya. Cakep. Orang Israel jadi Wonder Woman kan gitu. Ah, itu punya budak kayak Gal Gadot terus digauli punya anak tuh. Anaknya merdeka. Gal Gadotnya itu namanya Ummul Walad. Umul walad itu budak yang digauli oleh tuannya dan punya anak. kapan dia merdeka? Beberapa pandangan umul wala itu juga merdeka nanti ketika tuannya wafat. Kenapa? Karena dia punya anak daripada tuannya. Tapi sebagian mengatakan umul wala itu enggak bakal merdeka. Ya udah jadi umul wala aja terus. Statusnya umul wala aja, budak terus, cuman dia punya anak yang merdeka. Itu namanya umul wala. Jadi budak perempuan yang digauli dan melahirkan anak. Anaknya merdeka. Tapi kalau dia selingkuh, dia tuannya Pak Haji Fulan. Tapi kemudian dia selingkuh sama tuan orang lain, Pak Mandor Fulan. Ah, ketika itu punya anak, anaknya jadi budak lagi. Kalau dia selingkuh. Wal mudabbar wa ummul waladi, budak yang mudabbar wa ummul walad, dan juga bapaknya ibunya anak, kalkinni, seperti budak yang alkin. Alkin itu budak ini, budak kebutuhan, budak yang kalau kita lihat di film-film tuh budak yang nandur sawah, budak itu alkin namanya. Jadi hukumnya sama, dia enggak wajib zakat. Wa ammal mukatab, dan sedangkan budak yang mukatab. Al-mukatab tuh yang bersepakat kepada tuannya untuk, jadi tuannya tuh kasih duit. Tapi buat gua, ini buat syarat pembebasan lo. Jadi kata tuannya, lo gua bebasin dengan syarat 50 dinar gitu. Nah, biar dapat 50 dinar, lu datang sini, kerjain ini. Nah, setiap hari gua kasih 1 dinar gitu. Berarti kudu ngerjain 50 kali supaya dapat 50 dinar. Nah, 50 dinar itu artinya kan dalam satu hari dia ngerjain dapat 1 dinar dia bayar. Jadi setengah dirinya tuh udah dibebasin. Sebagian dirinya itu namanya al-mukatab. Al-mukatab tuh yang setengah daripada badannya dia sudah dibebaskan. Entah itu pembebasannya bagaimana, yang penting tuanya tuh bersepakat. Lu bisa bebas 50 dinar. Nah, lu 50 dinar lu bisa pakai nih. Nah, ini ntar dapat duit kasih ya. Jadi apa namanya? Pokoknya dia bersepakat dengan tuannya bahwa harta yang dihasilkan tuh jadi syarat pembebasan. Jadi setengah udah bebas gitu. Fala zakata alaihi, tapi juga orang mukatab enggak wajib zakat. Li'anna milkahu dhaif, karena kepemilikan hartanya itu lemah. Wala ala sayyid, tidak juga kepada tuannya. Jadi orang yang mukatab, walaupun dia punya duit itu, entah itu disimpan atau langsung dibayarin ke tuannya buat membebaskan dia, itu kepemilikannya kan lemah. Kenapa lemah? Karena tasallut, bercampur harta itu terhadap harta tuannya. Iya, dia punya, tapi kan dia budak begitu, maka kepemilikannya lemah. Wala ala sayyid, dan tidak juga wajib atas tuannya. Li'anna al-mukatab ma'a qudratihi 'ala tasarruf, karena budak mukatab walaupun dia mampu 'ala tasarrufi, untuk membelanjakan hartanya, dia pakai tu duit fil mali, dalam harta, la tajib 'alaihi zakat, dia tetap enggak wajib zakat. Fali'an la tajib 'ala sayyid, dan untuk tidak wajibnya tuan aula, itu lebih utama. Budak aja, budak mukatab yang memang diberikan pengecualian oleh syariat bahwa dia bisa memiliki harta untuk membebaskan dirinya, dia enggak wajib zakat. Ya lebih-lebih tuannya gitu. Orang dianya aja enggak wajib zakat, maka tuannya juga enggak wajib bayarin zakat. Fa in utiqa, kalau dia dibebaskan, wa fi yadihi, dan di tangannya malun, ada harta, ibtada al haulu, maka baru mulai haulnya. Jadi pas dibebasin dia punya harta. Budak mukatab udah dibilang, ini duit lo, ini duit buat lo. Buat apa? Gua kasih syarat lo bisa bebas. Ini syaratnya nih, gua kasih duit, ntar lo bayar ke gua, dikumpulin. Tapi duitnya dikumpulin. Ketika udah nyampe, katakanlah tadi 50 dinar dibayar, 50 dinar. Nah, setelah 50 dinar dia bayar, ternyata dia masih nyimpen nih. Ada 10 dinar lagi misalnya. Nah, maka 50 dinar itu, fa'in utiqo, kalau kemudian dibebaskan, wa fiyadihi, dan di tangannya malun, ada sejumlah harta. Katakanlah tadi 10 dinar, ibtada al-hawl, baru tuh hawlnya mulai. 10 dinar. Tapi 10 dinar kan belum wajib zakat. Begitu. Artinya kalau dia punya harta yang sudah melewati nisab, ketika dia bebas itu baru dihitung ketika dia bebas, baru jalan. Fa in ajjaza nafsahu, wa sara ma lahu li sayyidihi ibtada as-sayyidul haula alaihi fa in ajjaza. Kalau kemudian dia melemahkan dirinya, ini kalau dia ajjaza, ajjazanya jimnya pakai tasdid, fa in ajjaza, kalau dia melemahkan dirinya, dia melemahkan dirinya, wa sara maluhu li sayyidihi, kemudian dia jadikan hartanya buat tuannya. Udah, lu bebas. Kau syaratnya apa? Lu bayar 50 dinar. Nih lu kerja di sini. Tiap hari lu dapat sekian dinar, ntar kalau udah 50 dinar, lu bayarin. Nah, gitu. Ke aneh gitu. Ternyata saking rajinnya nih orang, dia bukan cuma dapat 50 dinar, tapi lebih daripada itu. Dia sisa pas buat bayar mukatabahnya tuh dibayarin, masih ada sisa katakanlah 20 dinar tuh kan zakat tuh, nisab tuh ya. Nah 20 dinar ini wajib zakat nih, mulai haulnya. Kemudian dia ajaza nafsahu, dia melemahkan dirinya dan hartanya, melemahkan diri atas kewajiban zakat, kemudian hartanya tuh dikasih Tuhan. Saya enggak mau nih 20 dinar buat Tuhan aja gitu. Dikasih Tuhan. Wah, dia melemahkan dirinya sendiri. Wa sara maluhu li sayyidihi, dia jadikan hartanya tuh untuk tuannya, ibtada as-sayyidu al-haula alaihi, maka tuannya mulai itu nisab, mulai haul untuk harta tersebut, alaihi untuk budaknya. Artinya nanti ketika harta ini sampai haulnya, itu wajib bayar zakat atas nama si sayyid, atas nama si budaknya tersebut gitu. Jadi tetap wajib zakat karena dia punya harta, harta budaknya, karena budak ketika merdeka jadi sudah punya kepemilikan penuh terhadap hartanya. Wahtaro zasyaikhu bil milki tam, kemudian Syekh Abi Syuja juga mengecualikan bil milki tam dengan penyebutan al milku tam, milik sempurna, anil milki dhaifi, dari kepemilikan yang lemah, fala tajibu fihi zakah, maka tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang kepemilikannya lemah. Wa yadhharu dzalika, dan akan sangat nyata nanti contoh milkut tam dengan milkut dhaif bidzikri suwarin, dengan kita sebutkan banyak masalah. Nah, masalahnya kita sebutin besok. Jadi besok hari Rabu insyaallah kita sebutin masalah, gambar contoh masalah daripada milkut tam dengan al milkut dhaif insyaallah di hari yang akan datang. Dan ini contohnya banyak dan lumayan ribet gitu. Mudah-mudahan besok kita diberi kesehatan biar bisa mengikuti kajian ini lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon undur diri kepada para asatidz, para teman-teman sarjana muslim, kepada guru kami, para kiai, mohon untuk koreksinya jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya sangat senang sekali dengan koreksi tersebut. Bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, Instagram, dan juga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon undur diri. Insyaallah ketemu lagi di hari yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.